Fa idza ra'aitumuhuma mengendikan Ibu Nabi alaihi salatu wasalam mongko nalikane kowe kabeh weruh gerhana napa rembulan napa srengenge fad'ullah mongko kowe kabeh padha ndonga maring Allah wa sallu lan kowe kabeh padha salat hatta tankashifa nganti rampung. Hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Hadirin hadzakumullah. Saking hadis menika kita saged mendhet pinten-pinten wulangan antawisipun sebagian sampun kita sebutaken. Khusul kusufi syamsi fi zamanin nabi kedadian saking hadis niki kita saged mendhet wulangan kedadian gerhana srengenge nalikane zaman Rasulullah pas sedane putrane nabi Ibrahim nggih kata sing sampun kita sebutaken para muhakkik, para peneliti sejarah niki nyebutaken kematian Nabi Ibrahim niku putrane kematian putrane Nabi Ibrahim niki kedadiane tanggal pinten 28 utawa 29 bulan Syawal tahun 10 Hijrah bertepatan tanggal 28 Januari 630 rok. Wonten sing tanglet dina napa niku? Mboten disebutaken. Napa? Senin, Selasa, Rebo mboten disebutaken. Wallahu taala alam. Jame niku jam 8:30. Enjang. Nggih. Ngriki mboten disebutaken napane? Dina napa? Wallahu taala alam. Hadirin hadzakumullah. Saking hadis niki ugi kita saged mendhet wulangan pilih Ibrahim putrane Nabi niki putrane Nabi saking Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah. Umur Ibrahim nalikane seda 18 bulan. 18 bulan. Nggih, umure Ibrahim niku waktu niku 18 bulan, karo tengah tahun nggih. Nggih, karo tengah tahun. Nalikane Ibrahim seda Rasulullah sedih. Lan Rasulullah nangis meripate mentu ilue lan Nabi alaihi salatu wassalam ngendika al ainu tadma'u wal qalbu yahzanu meripat berbes mili ati sedih wala naqulu illa ma yardallah au ma yurdillah kita orang ucapaken kalimat kejaba kalimat ingkang dipun ridhoni dening Allah. Wa inna 'alaika ya Ibrahim lamahzunun. Lan satemene kita kabeh maring sliramu hai Ibrahim, teman-teman sedih. Nggih, gitu, terus Rasulullah sallallahu ngerasakan kenapane? Sedih kanthi sedane Ibrahim. Saking hadis niki kita saged mendet kesimpulan pilih kedadian gerhana srengenge niku kedadiane teng akhir bulan mau tanggal pinten mau 28 utawa 29 sedane putrane Rasulullah Ibrahim tanggal antara 28 29. Nggih niki dados dalil pilih gerhana srengenge gerhana srengenge niki kedadeane niku teng akhir bulan. Ini tanggal-tanggal antara 28, 29, 30. Nggih. Niki nek mboten meleset ngenjang dinten apa? Rebo nggih. Tanggal pinten? 29. 29 bulan Jumadil Ula. Ampun ngangge Maret, Januari, nggih. Niki Hijriah. Hijriah. Dene gerhana rembulan niku mboten kedadian illa waktil ibadar. Lailatul Badar. Lailatul Badri, ngoten nggih. Lailatul Badri. Gerhana rembulan niku mboten kedadian kejaba nang wengi bulan purnama. Bulan purnama, bulan purnama tanggal-tanggal pinten? 15. Ini mboten mesti 15. Mungkin 13, mungkin 14, mungkin 15. Nggih, Lailatul Badri. Jadi wengi terang bulan. Napa? Bulan purnama lah istilahnya ngoten nggih. Purnomo Siti. Bener mboten? Siti napa Siti? Nggih, niku nek gerhana rembulan niku pas bulan purnama. Nggih. Nggih, mboten nonton kedadian gerhana rembulan mboten pas bulan purnama mboten nonton. Awan-awan. Nggih, mboten nonton awan. Nggih. Terus pas bulan purnama niku kedadian gerhana rembulan. Dene gerhana srengenge kados sing ngang sambut dipun sebutaken wau. Nggih, antara 29, 30, 28. Nggih. Kita tinggali hadirin hadakumullah. Pengendikanipun Nabi alaihi salatu wassalam nalikane Nabi sallallahu alaihi wasallam jelasaken inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yang kasyifani limauti ahadin wala lihayatihi. Nggih. Dipun sebutaken teng riwayat sanes, hadis Muslim. Hadis riwayat Muslim. Min hadisi Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol inna syamsa wal qamara la yang kasifani limauti ahadin wala lihayatihi walakinnahuma ayatani min ayatillah yukhawifullahu bihima ibadah. Hadis riwayat Muslim. Hadis Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika inna syamsa satemene srengenge wal qamara lan rembulan layang kasyifan loro-lorone ora gerhana krana sebab kematian salajening wong lan ora sebab krana uripe salajening wong. Walakinnahuma Nabi alaihi salatu wasallam jelasaken ananging gerhana mau ayatani min ayatillah. Napa niku gerhana srengenge, napa niku gerhana rembulan, loro-lorone tanda-tanda sekang tanda-tanda kekuasaane Allah. Yukhawifullahu bihima ibadah. Niki ingkang dipun istilahaken sabab syar'i. Ini kan pun diterangkan nggih wonten sebab kauni secara ipak kedadian napa gerhana ngaten. Nah niki sebab napa niku sebab syar'i. Sebab syar'i. Lah nik sebab syar'i kula njenengan mboten saged ngerti kejawi menawi kula njenengan ningali nas-nas dalil-dalil lewat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Allah Azza wa Jalla di antara ayat min ayatillah Allah dadekaken wonten gerhana. Lan gerhana niki hikmah saking gerhana niki Allah Azza wa Jalla lewat gerhana niki, lewat ayat min ayatillah gerhana niki, yukhawifullahu bihima ibadah. Allah meden-medeni maring hambane kelawan gerhana. Allah Azza wa Jalla meden-medeni maring hambane kelawan gerhana. Nggih, nyata nalikane zaman Nabi kedadian gerhana. Niku Rasul nggih lan para sahabat niku duwe rasa wedi banget. Nggih, duwe rasa napa? Wedi banget. Mulane cepet-cepet terus salat. Nggih, niki bedane kalian zaman seniki. Gerhana niku sekedar nggih hiburan. Nama malih wong-wong kafir nggih. Nggih, wong-wong kafir niku mun rame-rame teng Indonesia niki. Ceritane ngaten. Nggih. Nggih, kula jenengan tiyang muslim ampun kaya dene wong kafir. Lah ning katut sih modele nggih. Terpengaruh. Jadi gerhana niki mung sekedar dideleng sekang indahe. Indahe nalikane pas total ngaten niku. Mboten dideleng saking sisi syar'i wau. Sisi syar'i ne Allah taala kados sing dipun ngendikaken dening Nabi alaihi salatu wasalam, yukhawifu bihima ibadah. Yukhawifullahu bihima ibadah. Allah azza wa jalla kelawan gerhana niki meden-medeni maring sinten? Hambane, men pada bali, men pada tobat, men pada ninggalaken maksiat, men pada nglakoni perintah. Niki tujuane. Niki tujuan syar'i. Ontene napa? Gerhana. Nggih, disayangkan nggih kaum muslimin zaman sniki niki pun boten respect napa-napa. Pun boten ternyung, boten apa, nggih, termasuk kritikan-kritikan ingkang dipun sebutaken dening para ulama, wonten gerhana sing pada dagang nggih dagang, sing pada macul nggih macul, sing pada kerja nggih kerja, sing pada nyanyi-nyanyi nggih tetep nyanyi, boten dirasa khauf. Niki disayangkan. Niki disayangkan nggih. Nggih mestine nonton gerhana niki ndadekaken tiyang niku napa? Khauf, duwe rasa kuatir, duwe rasa wedi, duwe rasa niki. Nggih, niki disayangkan. Para ulama maringi kritikan-kritikan dumateng masyarakat muslimin. Nonton gerhana niku mboten nonton greget salat, greget donga, greget khauf, greget napa istighfar, dikir, mboten nonton pengaruh blas. Nggih, di antara faktore kurangnya ilmu nggih. Kurangnya napa? Kurangnya ilmu. Nggih, mboten nate sih ngaji-ngaji sing kaya niki mungkin. Lah niki malah waliyatu billah sebagian tiang malah nalika nonton gerhana sing dibuka kitabe mujarobat. Tutup kitab Bulughul Maram. Nggih, tutup kitab-kitab fikih para ulama senes. Ning sing dibuka malah kitab mujarobat. Nggih, tengrika komplit. Napa di antaranya? Akeh priyayi sing susah. Terus malih napa? Lah niki mung dibantah dening Nabi, mujarobat niku. Nggih, dudu sebab bejane wong, cilakane wong, lengsere pejabat. Ngaten nggih? Senes. Senes niku, ananging kata sing dipun ngendikaken dening Nabi alaihi salatu wasalam, Allah azza wa jalla yukhawifullahu bihima ibadah. Niki prinsipe niki. Atas kedadian gerhana niki Allah meden-medeni maring hambane men pada wedi. Nah tujuannya men pada bali men pada tobat, men pada istighfar. Sing biasane ninggalaken kewajiban-kewajiban, ngelakoni kewajiban. Sing biasane ngelakoni maksiat-maksiat. Supaya ninggalaken apa? Maksiat niki. Nggih, malah kurofat. Malah syirik. Dan sana isi. Kita tinggali hadirin hafizakumullah. Penjelasan salajengipun. Nggih. Sasampunipun Nabi alaihi salatu wasalam nyebutaken yukhawifullahu bihi ma ibadah wa qala ta'ala wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Lan ingsun Allah Ta'ala orang ngirim kelawan ayat-ayat, seayat-ayat bukti-bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla, illa takhwifa. Orang alia kejabah supaya wong iku pada napa? Nggih, niki ini saben-saben ayat Allah mesti ini ndadekaken kaum muslimin wedi. Nggih, wonten gempa dadi wedi. Wonten tsunami dadi wedi. Wonten gejala-gejala alam sanese dadi napa? Wedi. Wonten angin puting beliung. Niki salah satu ayat min ayatillah misalnya ngeten. Niki mesine dadekaken wong niku sadar. Niku tujuan Allah Azza wa Jalla nalikane ngedengaken ayat min ayatillah. Selanjutnya pun hadirin hadirakumullah, saking pembahasan hadis niki wau, saking pembahasan hadis niki wau, kita sakit mendet ulangan wujudu adati jahiliyah. Hiya qauluhum inna samsa wal qamara la yankashifani illa limautin illa limauti adimin au hayati adimin. Anane kebiasaan jahiliyah. Jadi tiang-tiang jahiliyah ini ku pun gadai prinsip-prinsip, pun gadai keyakinan-keyakinan. Di antara keyakinan tiang-tiang jahiliyah rin, nalikane kedadian apa? Gerhana. Niki inna syamsa wal qamar la yang kasyifani illa li mauti adhimin au hayati adhim. Satemene srengenge lan rembulan ora gerhana kejaba sebab matine wong gedean utawa uripe wong gedean. Gedean bener mboten? Nggih. Dene napa sing disebutaken Pak Mardi wau primbon lengser. Lengser napa munggah? Wah, resi munggah disami berarti. Kalian prinsip-prinsip jahiliyah sederenge Nabi SAW dipunutuskan. Nggih, niku jahile wong Jawa. Primbon. Kitabe primbon nggih. Petal cemur Darmo gandul. Nggih. Terus napa malih? Kitab-kitab kejawen niku. Jayabaya. Petal cemur, Darmo gandul, primbon. Niku nggih. Tesi, wonten nggih teng pasaran niku? Oh, malah laris. Nggih, napa malih seniki niki nggih arep gerhana niki nggih. Nggih, niku kitab-kitab niku mesine haram didol niku. Mboten kanging didol niku. Nggih, sebab niku ramalan. Napa niku? Ngurip-urip nguri-uri prinsip-prinsip jahiliyah. Nggih, niku pun dibantah dening Nabi nggih. Nabi alaihi salatu wasalam pun maringi bantahan. Prinsip-prinsip tiang-tiang jahiliyah niki. Nggih, prinsip tiang-tiang jahiliyah niki dibantah dening Nabi alaihi salatu wasalam kanthi pengendikanipun Nabi inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yang kasifani limauti ahadin wala li hayati. Satu menit serengenge, rembulan, loro-lorone, ayat sekang ayat-ayat Allah, ora gerhana krono sebab matine salajening wong, lan ora krono sebab uripe salajening. Niki bantahane Nabi nggih sinten? Tiang-tiang jahiliyah. Jahiliyah ke jaman biyen nganti kiamat mun dibantah. Ning urip terus nggih. Bahkan waliyadzubillah wong Islam sing pada percaya maring kitab-kitab niku Betal Jemur, Darmo Gandul, Primbon lan sanese. Sing tuku wong Islam nggih pamarte? Nggih wong niku kitabe dijejerna karo mushaf Quran li dodol niku. Lagi kan bakul kitab niku biasane niku. Mushaf Quran. Kadang Sahih Bukhari. Terus wonten napane? Wonten Betal Jemur, wonten Darmo Gandul, wonten Primbon, wonten kitab niki kitab-kitab khurafat, kitab-kitab sesat. Bakul lagi bakul kitab. Nang jenengan tuku teng bakul-bakul buku-buku ana magriku, buku-buku matematik, buku mboten nemu. Nggih, niku teng bakul-bakul kitab niku biasane. Nggih, leres. Nggih niku mestine dihindari niku kitab-kitab niku. Nggih. Sebab niku ngrusak napa? Akidah. Pripun? Nek maca kaya niku seneng, senenge. Nggih, dihiasi-hiasi setan nggih. Nggih, nek maca kitab tauhid, maca kitab sing jelasaken syirik niki. Niki boten asik nggih, boten seneng. Nggih, sebab pancen atine rusak niku tiyang. Nggih, mesine seneng kalian kitab-kitab tauhid nalikane wonten tiyang nyebutaken bahayane syirik, nggih bahayane khurafat, bahayane bid'ah lan sanese. Hadirin hadirakumullah. Hadis niki dados bantahan dumateng para munajjimin. Ahli nujum, munajjim. Nggih, para peramal-peramal. Alladzina yastadilluna bil hawadisil kauniyah wal ahwalil falakiyah alal hawadisil ardiyah. Munajimin iki jenenge apa? Astronomi napa astrologi? Hah? Pripun iki Pak Juan? Astronomi napa astrologi? Dan nek astrologi? Nggih. Niki rujukane Pak Juan iki. Nggih. Dadi wonge astrolog, astrolog. Ngaten niku nggih. Nggih, ilmune astronomi. Nggih, wong Jawa dua ilmu. Perbintangan. Bintang napa? Bintang jompo, makane nandu kredo apa apa. Oh, nggih. Lah nggih, nalikane wonten lintang napa terus bertentangan kalian kenyataan. Nggih, sing dipercaya ilmu lintangnya napa takdir Allah. Hah? Orang tekan mengono, nggih. Soalnya percaya banget maring niki wau. Niki munajjim niki jenenge. Tiang-tiang sing menghubungkan antara al-hawadis al-kauniyah, kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian alam, al-ahwal al-falakiyah, keadaan-keadaan falaki, bintang niki, bintang niki, bintang niki. Niku dihubungkan al-hawadisil ardiyah, kejadian-kejadian sing ana nang bumi. Nggih, contoh-contoh sing wau. Iki gerhana iki engko ana bayi lahir sing kok bakale dadi dadi wong sing terkenal besok. Nah niki ilmu ilmu apa? Nujum sing ini. Munajim niki sing niki nggih. Munajimin, para munajimin. Nggih. Niku dihubung-hubungaken antara al-hawadis al-kauniyah, kedadian-kedadian alam kalian napa wae? Kedadian-kedadian sing wonten teng teng bumi. Nggih. Niku benten male urusane. Nggih. Niku masalah masalah sanes lah nggih. Lah niku mboten nonton hubungane kalian sing niki-niki mboten. Nggih. Terus al falag napa? Munajjimin niki enggak ada prinsip-prinsip nek wonten gerhana engko bakal lahir wong sing gedean. Nggih, utawi bakal kedadian napa kenggo makmur misalnya utawa kosok bali neng nggih utawa kesengsaraan nggih utawa peceklik utawa kenggo bakal kedadian kemaro panjang misalnya minal umuril ghaibiyah sekang urusan-urusan perkara-perkara gaib sing kula njenengan mboten bakal ngerti dan ini percaya banget niki sinten munajimin lan tiang-tiang sing percaya maring ahli-ahli nujum niki wau. Ini niku akhirnya ditulis teng buku-buku nggih. Nggih bukune niku Betal Jemur mungkin nggih. Terus Darmo Gandul. Mujarobat. Ngene niku kan sumbernya niku saking munajim-munajim niku. Saking ahli-ahli nujum. Nggih niki pun dibantah dening sinten? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidah salajengipun pelajaran salajengipun saking hadis niki. Ibtalun nabiyyi hadza taqlidal jahili. Nabi mbatalaken taklid jahili. Ya tegese napa sing pun nonton tinggalane nenek moyange nek niku mboten sesuai kalian dalil, mboten sesuai kalian syariat, mboten sesuai kalian agama syar'i. Ampun ditutna terus. Langge. Nek mboten ditutna kesiku. Pun mboten usah wedi kesiku. Nggih, wong nyatane ya pirang-pirang wong sing bantai prinsip-prinsip jahiliyah ing dalam masalah misal ngaten nggih masalah mungkin wong meteng lagi kan nek nganggo prinsip-prinsip Jawa kan nonton niku tabrak gitu mboten masalah ngene mongke nah, nek pancen niku bener kan mati kabeh Pak Mardi kesiku kabeh niku nggih. Nah. Ana niku nggih, makke mboten dinawakaken besiku mboten. Lah niki nyatane nggih. Nganti anake pirang-pirang ya. Nggih. Sing selamat dene sing ora selamat mun pancen takdire. Nggih. Tabrak sing niku tabrak. Hal-hal sing niku prinsip-prinsip jahili ya, ampun diterus-terusaken. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku di antara ajaran tauhid niku nabraki prinsip-prinsip jahiliyah. Tabrak nggih. Wonten tatoyur, wonten niki. Tabrak niku sing kaya niku. Tabrak wani lah nggih. Nggih. Aja setengah-setengah li nabrak nggih, tabrak wani mawon jebret ngeten niku. Nggih. Pun pasrah maring Allah taala, tawakal maring Allah taala, sandaraken urusan niku maring sinten? Allah Azza wa Jalla. Sing penting mboten bertentangan kalian syariat. Ini untuk apa-apa, takdir. Gue ngantil lora. Ngomong nih. Wong tua ngomong ora digubris, ora digugu. Ge, deleng. Iya kan, dadi mati kan? Lah mbok dituruti ora dituruti mati. Ini sebab niku mun takdir kan? Hah? Ge, gampang kuncine belajar tauhid. Ngerti nggih? Ini belajar akidah ingkang sahiha ingkang leres ilang niku. Lah nggih. Ngandel ora? Omongane wong tua. Wong Jawa ge ilmune akeh. Ilmune jero niku. Akhire syariat dikalahkan. Padahal iki prinsip-prinsip jahiliyah. Ini Nabi alaihi salatu wasalam ibtalun nabi hadza taqlid al-jahili. Nabi membatalkan taklid jahiliyah. Wabayan anna syamsa wal qamara ayatani, satu mene srengenge. Nabi menjelaskan satu mene srengenge rembulan, loro-lorone ayat tanda-tanda kekuasaane Allah al-kauniyah. Allah ngerubah saking gampange. Sing biasane ora gerhana, gerhana. Niku saking gampange dirubah dening sinten? Allah Azza wa Jalla. Saking gampangnya Allah nutupi nutupi sinaring napa? Srengenge. Gimana mangke? Lagi gerhana niku kan sinare srengenge niku ditutup kan. Sinare weluran ketutup. Kepri nggih, wonten ilmune kan? Nggih. Asal mboten terus nabrak takdir, nabrak akidah. Nggih, insyaallah secara umum kenging kan. Nggih. Artine memprediksi, misal ngaten nggih. Nggih engko gerhanane jam semene, tanggal semene, dina semene. Asal tiang ini ku mboten napa wau menentang syariat, mboten menentang takdir, terus mangke kaitan dipun kalian syariat, mboten menentang syariat, nggih mboten masalah insyaallah. Artine napa niki? Gerhana niki perkara sing saged dideteksi, napa? Saged di napa istilahnya? Saged di diprediksikan ngaten nggih. Saged sing niki. Cuman mangke ing dalam praktek syariat kata singgang berarti pun sebutakan lagi insyaallah. Niku kulun jenengan kerja sesuai kalian apa? Syariat. Boten semata-mata ngandalkan ilmu falak, ilmu hisab bot. Tetep mangke wang sulit teng apa? Syariat. Mangke diterangkan insyaallah. Nggih, sakit diprediksi. Dene meleset biasa. Ini wong niku prediksi-prediksi kabeh niku teng kekuasaan sinten? Nggih. Lan mboten kenging terus tiyang mengandalkan prediksi-prediksine, tetep wangsulane niku teng kekuasaan sinten? Allah Azza wa Jalla. Nggih, kita tingali. Terus jelas saking ngriki wau. Saking hadis niki kaum muslimin mestine niku ninggalaken prinsip-prinsip napa? Jahil. Aja mung melu-melu trok. Aja mung katut. Wis pokoke keyakinane napa? Sing niku mboten napa niku mboten ten dalil, mboten napa? Melu niki dibantah dening sinten? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jelasaken srengenge rembulan ayat alamat sekang ayat-ayat Allah yughayyirullah sayrahuma wa majrahuma. Allah bisa ngerubah perjalanane, Allah bisa nutup cahayane. Nah apa tujuane? Liyukhawifa bidzalik ibadah. Ini kan pun kelalen iki. Allah azza wa jalla meden-medeni maring sinten? Hambane. Li alla ya'suh, supaya hamba niku ora pada maksiat maring Allah. Bitarkil wajibat, kelawan ninggalaken kewajiban-kewajiban. Wantihakil muharramat, lan kelawan ngelakoni perkara-perkara sing diharamakan. Hadis niki di antara wulangan ingkang saged kula njenengan pendet, masru'iyatus shalah wad du'a wat tadarru wal istighfar haina khusulil kusuf. Disyariatakene salat, disyariatakene ndonga, disyariatakene DP-DP merendah istighfar nalikane kedadian gerhana. Nggih, terus nalikane kedadian gerhana niki wonten pinten-pinten perkara ingkang dipun syariataken, di antaranya salat, donga, DP-DP, takorup, istighfar. Nggih, mangke teng hadisane sedekah. Dipun sebutaken teng salah satu riwayat, Nabi merintahkan ken sami membebasaken budak. Niki saat-saat napa? Gerhana. Nggih. Dene masalah hukum salat niku pembahasane mangke. Wa yusannu ayunadilaha. Lan disunahkan, disunahaken nalikane kedadian gerhana niku masyarakat diundang kon pada salat. Adan boten. Nggih. Kalimat nggih ngundang masyarakat supados sami salat, as-shalatu jami'ah. As-shalatu jami'ah. Nggih, sebab wonten riwayat hadis Abdullah bin Amr bin As, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa munadiyan yunadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngutus wong sing ngundang. Terus ditugasi tiang dening Nabi sallallahu alaihi wasallam supados ngundang tiang-tiang ken sami napa? Salat kangge lafat as-salatu jami'ah. Nggih, niki nggih nggih ngumpulaken kaum muslimin ngelakoni salat gerhana. Wala yusra'u fi haqqiha adzan. Ora disyariataken adzan. Jadi ampun ngagi adzan nggih. Nggih, waktu duha adzan mangke. Nggih gerhanane waktu duha kan? Nggih. Terus mboten nonton apa? Mboten nonton adzan. Nggih. Kapan mulai salat? Waktu salat niki diawali, dimulai mulai kawitan gerhana. Nganti kapan? Nganti rampung. Dereng rampung, wong rampung salate. Salat. Pripun niki salat malih napa? Mboten. Lah nggih, wong gerhanane paling mboten misale sejam misal ngeten nggih teng daerah sing total niku pinten jam niku saking mulai awal gerhana ngantos total ngantos balik kosong malih mangke bersih malih niku pinten menit niku sing total mboten cukup wonten sing kertas mboten iki mungkin sing buka-buka teng internet. Oh total, mboten saking mulai wonten gerhana kan terus total 3 menit. Lah terus kan mangke balik malih. Pinten? 2 jam setengah. Lah 2 jam setengah? Nggih 2 jam setengah. Nggih sebab kata sing disebutaken wau niki afdhole kan? Afdhole niku mulai gerhana nganti keton, nganti entek ngaten niku. Nggih, dan nek rong jam setengah jenengan semaput. Nggih, kan? Mamu. Nggih. Nggih, lan mangke dipun sebutaken salat gerhana niku salat dawa. Bacaan-bacaan sing napa? Dawa. Nah, seniki misale tering rampung gerhana pun rampung salat. Niku balik malih salat apa mboten? Lagi pun rampung gerhana salat apa rampung salat dereng rampung gerhana niki terus dibaleni mali salat napa mboten Nggih, dipun sebutaken dening ulama fa inin tahatis shalah qabla tajalli. Salate wis rampung, geranane urung rampung. Niku lam tu'ad. Salate ora dibaleni. Lah terus wektune ngenapa? Wa akmilu muddatal kusuf au al khusuf biddu'a wal istighfar. Niku dimanfaataken gendonga, ge istighfar, ge taqarrub, ngenapa? Nggih. Oke, pertanyaan ini dengan badai kalau sebutakan jawabannya. Nggih pun kalau mau paham. Niki faidah terus ya, saking hadis niki. Penghentikan ibu Nabi alaihi salatu wassalam. Faidah ro'aitumuhuma. Ini saking hadis wong ya. Hadis ingkang kita sebutakan, hadis Mughirah bin Shu'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, faidah ro'aitumuhuma. Fad'ullah wa sallu. Kan ngaten. Mongko nalikane kowe kabeh weruh gerhana. Napa niku rembulan, napa niku srengenge? Fa idza ra'aitumuhuma fad'ullah. Mongko kowe kabeh padha ndonga maring Allah. Wa sallu. Lan kowe kabeh padha nglakoni salat. Pengendikan ibu Nabi alaihi salatu wasallam menika dalil. Dados dalil. Dados dalil. Kulon jenengan sholat, gerhana, niku sebab ruh. Huwa ru'yatu dhalik. Sebab ruh maring napa? Kedadian gerhana mau. Walaysa li'ilmil hisab. Dudu sebab ilmu hisab. Contohnya ngaten. Falau qala al-falakiyun. Sumamane wonten ahli-ahli ilmu falak. Niki sanjang. Nggih, seniki pun pada momen ilmu falak zaman seniki kan pun sami napa nggih? Pun sami ngomong niki. Nggih, para pakar lah ilmu-ilmu falak pun sami nggih, kesempatan sih nggih ngetokna napa nih? Nggih, ngetokna kemampuannya, keilmiahannya, keilmuannya. Niki saat-saat singkat ini kan laris niki. Para pakar falak nggih. Jadi didadekaken rujukan kan, didadekaken rujukan kapan anu ini sebab napa niki. Nggih, ngangge ilmu kula mboten paham ilmune. Nggih. Wonten derajat niki, wonten derajat niki napa-napa niku pripun niku? Sekian derajat lintang timur, lintang bintang niki, bintang kejora barang mboten niku. Oh bintang 7. Nggih, seumpamane qala al-falakiyun. Seumpamane para pakar ahli ilmu falak sanjang ngaten. Innal qamara sayakhsaful lailatal fulaniyah. Satu menit bulan, tapi sendiki srengenge lah. Bakal gerhana nang dina kiye. Bahkan jame nggih mulai detike nggih jam hari ini, tanggal ini, jam ini mulai kapan antos kapan ngoten nggih. Niki pun di prediksikan dening para ilmu falak, para ahli ilmu falak. Dipun sebutaken dening ulama, walakinnana lam narohu abadan. Dan barang mesti diprediksikan ini. Barang pun titi mangsane, kulon jenengan boten weruh gerhana. Kulon jenengan boten ningali napa? Gerhana. Ora weruh gerhana. Nggih, kanthi pinten-pinten faktor. Kanthi pinten-pinten faktor. fa innana la nusalli salatal kusuf. Kulo njenengan mboten perlu salat napa? Kusuf. Semata-mata dasare ahli falak. Ning kulo njenengan mboten weruh napane? Gerhanane. Kulo njenengan mboten disyariataken salat napa? Gerhana. Sami. Kalian pengendikatipun Nabi alaihi salatu wasalam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kowe kabeh pada puasa krono sebab weruh hilal sumu li ru'yatihi wa aftiru lan kowe kabeh ngerampungi puasa buka krono sebab weruh bulan. Senajan niku para pakar ahli ilmu hisab niku pun meyakinkan apa nggih pun genah ora mungkin ora niki kenyataane niku barang bulan iki dideleng mboten keton sebab mendung sebab napa sebab napa sebab napa nggih para ulama sunnah niki nggih dene ulama sanese mangga nggih ulama-ulama sunnah niku nyebutaken nggih puasane wong ora weruh ya digenepna 30. Sami kali sing niku wae. Dadi nek para pakar pun prediksi ning kenyataane mboten ketinggal napane? Gerhanane. Nggih mboten perlu digenepna. Wong niku urusane salat. Nggih, mboten perlu salat. Nggih, sebab salat niki wonten sebab. Napa sebabe? Gerhana. Weruh maring napa? Gerhana mboten mung sebatas utawi mboten sekedar prediksi-prediksine ahli falak. Nggih niki saking pengendikanipun Nabi alaihi salatu wasalam fa idza raaitumuha fa idza raaitumuhuma mongko nalikane kowe kabeh weruh. Dadi nek mboten weruh berarti mboten ten apa? Wallahu taala sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Syukur alhamdulillah.